Apa hukumnya seorang dai tatkala membuka dan menutup majelis mengucapkan salam? Salam itu ketika bertemu dan berpisah, sehingga kalau ingin berpisah salam tidak jadi masalah. Bukan karena menutupnya, tapi ingin berpisah dengan jamaah. Ya, demikian pula pada awal. Adapun kalau sudah ada yang mewakili maka sudah cukup. Ya, sebagaimana yang disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yujzi'u 'anil jama'ah ayusallimu ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah yarudda ahaduhum. Mencukupi dari sekelompok orang yang satu yang mengucapkan salam. Demikian pula dalam hal membalas. Satu yang membalas sudah cukup. Sudah cukup dalam artian bukan berarti yang lain tidak diperbolehkan lagi, tetap boleh. Afdal. Semakin banyak menjawab semakin afdal. Akan tapi hukumnya fardu kifayah. Apabila ada sebagian sudah menjawab salam maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah,